clock do? Usah pura-pura tertawa. Ceritakanlah keluh kesahmu. Telingaku tak jenuh mendengar apa yang sedang engkau lamunkan. Kenapa terus berseru sedang? Thank you.